Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihati Linnisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Suaranya agak bergema. Cek suara masih bergema. Masih bergema. Bentar. Tes suara gimana di Zoom? Iya. Iya, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Faja'al Islamu, maka Islam datang. Wabayana, dan menjelaskan kedudukan mulia anak perempuan dan menguatkan kekuatan mereka, atau terjemah bebasnya yang menguatkan mereka, menguatkan posisi mereka. Di antaranya adalah mayali sebagai berikut. Allah Azza wa Jalla menciptakan perempuan dari diri laki-laki. Kama itu agak ini enggak enak ya. Harusnya la kama khalaqa rajula. Gitu mungkin. Tidak sebagaimana Allah menciptakan laki-laki. Yaitu Allah ciptakan laki-laki dari tanah, dari lumpur. Falam yakhluqha min tinatin ukhra. Allah tidak menciptakan perempuan dari lumpur yang lainnya. Ya, namun Allah ciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Ini artinya dari makhluk hidup. Tidak dari benda mati. Maka ini menunjukkan mulianya perempuan. Ini. Lain hanya dengan laki-laki yang Allah ciptakan, yaitu Adam. Allah ciptakan dari tanah dan dari lumpur benda mati. Dan tentu tercipta dari makhluk hidup. Itu memiliki nilai lebih, memiliki kemuliaan yang tidak didapatkan manakala penciptaan tersebut adalah penciptaannya adalah dari lumpur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi, dan dari ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah, an khalaqa lakum min anfusikum, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri sesama manusia, aswajan, pasangan, supaya kalian mendapatkan ketenangan, ilaiha, ketika dekat dengan pasangan, dan Allah jadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut la ayatin, terdapat tanda kekuasaan Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Kemudian Allah Azza wa Jalla, ja'at yang kedua, Allah Azza wa Jalla menjadikan perempuan sinwanan lirajuli, pasangan bagi laki-laki. Maka Allah wajibkan bagi perempuan apa yang Allah wajibkan bagi laki-laki, kecuali jika terdapat dalil khusus yang menunjukkan kalau satu ketentuan itu, satu hukum itu khusus untuk perempuan atau khusus untuk laki-laki. Ya, saya cek dulu lebih pastinya tentang sinuan. Pembacanya sinwatun itu maknanya an-nadhir, semisal. Maka Allah jadikan perempuan sinwatal lirajuli, sama dan semisal dengan laki-laki. Allah wajibkan perempuan apa yang Allah wajibkan bagi laki-laki sebagaimana dalam kaidah al-aslu umum mutasyri'i, hukum asal aturan, perintah dan larangan Allah itu bersifat tasyri' atau aturannya itu bersifat umum, bersifat general, kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Kemudian yang ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan, ya, maka berdasarkan kaidah tadi, ya, maka perintah Allah untuk laki-laki berlaku untuk perempuan dan sebaliknya, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu khusus laki-laki atau khusus perempuan. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla menjadikan bagi perempuan minal mathubati ganjaran karena melakukan amal saleh semacam yang Allah tetapkan untuk laki-laki. Allah Ta'ala berfirman, fastajaba lahum rabbuhum, maka Rabb mereka, maka Tuhannya mengijabahi, mengabulkan untuk mereka, anila udi'u amala amili minkum, aku tidak akan melantarkan amalnya orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini ba'dukum, sebagian kalian. Maka di sini dah fastajaba lahum, Allah mengijabai mereka. Apa yang dimaksudkan? Coba kita cek di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya, fa'ajaba rabbuhum, Rabb mereka mengabulkan doa mereka, berarti doa di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya terdapat sejumlah doa, di antaranya adalah Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad, misalnya. Kemudian maka Allah katakan, Allah kabulkan doa mereka, sehingga aku tidak akan melantarkan pahala amal kalian, baik sedikit ataupun banyak, baik pelaku amal itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian tadi ada ba'dukum min ba'd. Ini apa ini artinya? Maknanya adalah fahukmu ba'dihim min ba'din fil millati wahidun. Maka hukum sebagian kalian dari sebagian yang lainnya dalam agama ini hukumnya sama. La yuzadu lidzakarin, tidak akan ada tambahan pahala gara-gara itu pelakunya laki-laki. Wa la yunqasu, dan tidak ada pengurangan li unsa gara-gara pelakunya perempuan. Demikian maknanya. Kemudian kembali ke buku. Di nasihat Al-Nisa dilanjutkan dengan firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat yang ke-97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang melakukan amal saleh baik laki-laki ataupun perempuan, wa mu'minun, dan pelakunya adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan padanya kehidupan yang menyenangkan, walanajziyannahum, dan kami akan berikan balasan pada mereka, ajrahum, balasan mereka, bi ahsani maka nu ya'malun, dengan yang lebih baik dibandingkan apa yang mereka lakukan. Coba kita cek tafsirnya di Al-Mukhtasar fi Tafsir. An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang melakukan amal soleh yang mencocoki dan sesuai dengan syariat, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah, maka kami akan berikan untuknya dalam di dunia ini hayatan thayyibah, kehidupan yang menyenangkan. Cara untuk mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, biridha biqada'illahi. Yang pertama, ridha dengan takdir Allah. Yang kedua, wabil qona'ati, dan qona'ah dengan rizki dari Allah. Yang ketiga, wattawfiqi li ta'at, diberi kemudahan untuk melakukan ketaatan. Ini tiga kunci mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang menyenangkan. Sehingga dunia itu terlihat indah. Ini kiatnya atau kuncinya ada tiga ini. Pertama, ridha dengan ketentuan Allah, ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan derivat dari ridha dengan takdir Allah adalah mencintai apa yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita tidak tidak punya prinsip, sehingga kita punya prinsip puas dengan pemberian Allah, sehingga buahnya adalah al-qona'ah, merasa cukup, merasa puas dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak punya prinsip rumput tetangga itu lebih hijau, namun bisa melihat bahwasannya rumput yang dia miliki itu lebih hijau daripada tetangganya. Kemudian diberi kemudahan, diberi taufik untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Itu kunci kehidupan yang menyenangkan di dunia ini. Kemudian kami akan berikan kepada mereka pahala mereka di akhirat, dan pahalanya itu lebih bagus dibandingkan apa yang mereka lakukan, dibandingkan amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Kembali ke buku. Kemudian poin yang keempat yang menunjukkan pemuliaan dari Allah kepada perempuan adalah Allah jadikan bagi laki-laki itu jatah warisan, dan Allah jadikan bagi perempuan juga jatah warisan. Sedangkan ditambahkan warisan untuk anak laki-laki sehingga ala nisfi min mirathiha, dua kali lipat dari warisan untuk perempuan, innama huwa li hikmatin samiyatin, itu dilakukan, itu ditetapkan untuk satu hikmah yang luhur. As-Sangkiti di kitabnya Atwal Bayan menyampaikan, yusikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat kepada kalian para orang tua agar kalian bersikap yang baik kepada anak-anak kalian. Maka potongan ayat ini dalil tentang wajibnya orang tua untuk perhatian dengan anak, wajibnya orang tua untuk mendidik anak, dan ini adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, lidzakari, bagi laki-laki itu anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan. Di sini Allah tidak jelaskan hikmah dilebihkannya laki-laki dibandingkan perempuan dalam warisan. Ma'a padahal annahuma sawa'un fil qarabati, padahal dia laki-laki dan perempuan itu setara dalam kekerabatan. Walakinnahu, akan tapi Allah telah isyaratkan ila dzalika, hikmahnya di ayat yang lainnya. Wa huwa qauluhu, yaitu firman Allah taala, arijalu kawamuna ala nisa'i, laki-laki itu menjadi kawam, pemimpin, pelindung, yang memberikan rasa nyaman, keamanan dan perlindungan ala nisa'i pada perempuan. Dan ini karena dua faktor. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, ini faktor yang bersifat tabi'i. Dari sananya Allah unggulkan sebagian mereka yaitu laki-laki lebih unggul dibandingkan sebagian perempuan dengan sejumlah karakter laki-laki yang tidak Allah karakter laki-laki yang tidak Allah berikan karakter itu kepada perempuan, jiwa memimpin, kemudian semangat untuk melindungi, mulia kalau tidak merasa mulia jika melindungi perempuan, membela istrinya dan anak perempuannya dari gangguan orang lain dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dikarenakan laki-laki itu menafkahi istrinya dan anak perempuannya dan anaknya dengan hartanya. Maka karena ini, maka karena hikmah ini, karena tanggung jawab laki-laki yang lebih, punya kewajiban untuk menafkahi, lain halnya dengan perempuan yang dinafkahi, maka karena ketentuan hukum ini, bagian untuk anak laki-laki lebih banyak dibandingkan bagian anak perempuan dalam warisan. Kemudian yang kelima, syariat. Syariatlah yang mewajibkan wali untuk meminta izin pada anak perempuannya ketika mau menikahkan anak perempuannya. Jika anak perempuannya sudah baligh. Walaha, dan jadi hak anak perempuan untuk setuju. Walaha ala tuwafiqa, dan boleh juga tidak setuju. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tusta'dhanul bikru," gadis itu dimintai izinnya untuk dinikahkan. Dan izinnya adalah sumatuha, diamnya, sedangkan al-ayimu, janda tidaklah dinikahkan hatta tusta'mara, sehingga dimintai perintahnya. Apa beda dimintai izinnya dengan dimintai perintahnya? Ya, perbedaannya sama-sama ridha. Hanya saja kalau dimintai perintahnya, artinya keridhaannya ini tegas, vulgar, transparan, tidak kiasan, ya, namun belak-belakan. Sedangkan kalau dimintai izin, maka ridhonya, bentuk ridhonya bisa dengan isyarat. Ya, di antara bentuk isyaratnya adalah diam. Kemudian yang keenam, syariatlah yang memerintahkan untuk mempergauli istri dengan baik atau melepasnya dalam keadaan mulia dan mulia. Allah Ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisaa, jika kalian mencerai istri, fabalagna ajalahunna, maka sudah sampai dekat batas akhirnya. Balagna ajalahunna di sini maknanya adalah balagna qurba ajalihinna, sudah sampai dekat dengan berakhirnya batas waktunya. Misalnya 3 kali haid, maka ini sudah hampir selesai. Kurang beberapa lagi hari lagi selesai. Maka Allah berikan pilihan kepada para suami. Fa'amsikuhun nabi ma'ruf, pertahankan istrimu, dipergauli dengan baik. Ausarihuhunna bima'ruf, atau lepas istrimu dengan baik-baik. Sehingga setelah ada perceraian, tidak ada saling membongkar aib, saling tidak ada permusuhan. Wala tumsikunhunna dirara lita'tadu, janganlah kalian pertahankan istri untuk memberikan madarat pada istri, lita'tadu, sehingga dampaknya kalian berbuat zalim. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal tersebut, faqad dzalama nafsah, sungguh dia telah zalim terhadap dirinya sendiri. Untuk lebih pastinya bisa kita lihat di penjelasannya di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya, Al-Baqarah ayat 231. Nih, kita lihat. Jika kalian mencerai istri tadi, faqarabna, ya, sama dengan apa yang saya sampaikan, lantas istri itu sudah hampir intiha, selesai masa iddahnya. Maka kalian suami punya hak untuk merujuk ketika itu talaknya masih talak 1 atau talak 2, atau membiarkannya lepas dengan cara yang baik-baik, yaitu naraja'atin, tanpa dirujuk. sehingga berakhirlah masa iddahnya. Dan janganlah kalian merujuk istri dalam rangka mau menzalimi istri dan menyusahkan istri. Sebagaimana dilakukan di masa jahiliyah. Dan siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu rujuk because til idrar dalam rangka menyusahkan istri, sungguh dia telah zalim terhadap dirinya sendiri. Dengan dia jerumuskan dirinya ke dalam dosa dan hukuman. Kembali ke nasihatil nisa. Waqala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, at-talaqum marratan, talak yang bisa rujuk itu ada batasannya, yaitu hanya dua kali, tidak sebagaimana aturan jahiliyah yang tanpa batas. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Tahan dengan baik atau lepas dengan juga berbuat baik. Dan dalil-dalil yang lainnya, alat ijaat yang datang yang menjelaskan kedudukan mulia wanita dan menjelaskan malaha minal huquq wal wajibat, hak dan kewajiban wanita. Dan seandainya ada seorang perempuan yang unggul dengan berbagai macam keunggulan, dan dengan keunggulan tersebut dia faqat lebih unggul daripada laki-laki dari sisi kesolehan dan agama, maka perempuan pada saat itu lebih mulia daripada laki-laki. Menimbang firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Adapun ucapan para ulama nahwu, ar-rajulu afdalu minal mar'ati, laki-laki itu lebih mulia daripada perempuan, maka al di sini adalah al di kata-kata ar-rajul itu untuk jenis jinsiyah. Sehingga maknanya jenis laki-laki secara kelompok, maka kelompok laki-laki itu lebih mulia daripada kelompok perempuan. Nah, karena ini adalah jinsiyah, maka tidaklah menghalangi untuk dijumpai pada perempuan ada yang lebih baik daripada laki-laki. Bilqaidi sabiqi, dengan syarat yang telah lewat. Yaitu apa tadi? Min haitsu shalah wa din. Jika dia memang memiliki kelebihan, sehingga dengan itu lebih unggul dari sisi kesolehan dan agama. Fatafdil, maka keistimewaan, pengistimewaan dalam firman Allah, laki-laki tidak seperti perempuan. Demikian juga firman Allah, alaihinna darajah, laki-laki punya satu derajat di atas perempuan. Itulah yufiduhu fi hadil halati, itu tidaklah bermanfaat dalam kondisi ini. Dalam masalah kemuliaan, dalam masalah kemuliaan. Ya, kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk bahasan baru, tidak mengapa, artinya boleh bagi perempuan keluar rumah karena kebutuhan. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, hadasana Farwah ibn Abil mungkin Marra' atau Mirra', kala hadasana Ali ibn Mushir dari Hisham an Abihi, dari ayahnya dari Aisyah. Qalat Aisyah mengatakan, Saudah binti Zam'ah keluar rumah di satu malam. Faro'aha Umar, maka Umar melihat Saudah dan Umar mengenali Saudah. Umar mengatakan, innaki wallahi, demi Allah, engkau adalah Saudah, ma takhfaina alaina, engkau tidaklah samar atas kami. Artinya kami tahu bahasanya engkau adalah Saudah. Akhirnya Saudah kembali kepada menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan hal itu kepada Nabi. Wa huwa, dan Nabi ketika itu ada di rumahku, kata Ibu Aisyah, ya ta'asha, sedang makan malam. Wa inna fi yadihi, dan sungguh di tangan Nabi ketika itu ada otot, yaitu daging. Lantas Allah menurunkan wahyu kepadanya. Fa rafa'a anhu, maka Nabi mengangkat anhu darinya, atau farufi'a anhu, lantas wahyu itu diangkat dan selesai. Wa wa yakul, dan Nabi mengatakan qad adzinallahu lakunna an takhujna li hawaijikunna, sungguh Allah telah izinkan untuk kalian para perempuan untuk keluar rumah dalam rangka menyelesaikan hajat-hajat kalian. Wa qad kathara fi hadzal zaman, dan di zaman ini banyak terjadi keluarnya perempuan dari rumah. Ada yang pergi ke kanan, ada yang pergi ke kiri. Li'at fahil asbabi, untuk sebab yang paling remeh. Sedangkan tinggalnya seorang perempuan di rumahnya adalah syariat Allah dari sisi zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala berfirman, wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan Allah itu lebih tahu tentang masalah hambanya. Al-Khabir mengetahui keadaan perempuan. Wa hunaka min ahli zairi, dan ada orang yang sesat. Wa dolal, dan sesat. Man yara dhalika dhulman, yang menilai hal itu adalah kezaliman bagi perempuan. Dan itu adalah penjara bagi perempuan. Dan intiqas, mengurangi kemerdekaan perempuan. Maka aku katakan, dan ini yang mengatakan adalah perempuan, uffin li hadil maqalati. Ah, omongan untuk omongan ini yang muncul dari mulut laki-laki yang dendam terhadap Islam. Atau juwaihil, atau orang bodoh kecil yang lebih sesat daripada keledai keluarganya. Inna biluzumil mar'ati, ketika perempuan itu berada di baitaha, di rumahnya, maka dia akan melaksanakan urusan rumah dan menunaikan hak suaminya dan akan merawat anak-anaknya. Dan dengan itu maka perempuan ini berbekal berbagai macam kebaikan. Wabita'aduti, dengan bolak-baliknya wanita keluar dari rumahnya, tukhilu biwajibatiha, maka dia menelantarkan kewajiban-kewajibannya. Maka rumah tidak terurus, berantakan. Ya, anak juga tidak terurus, tidak terdidik. Dan di zaman kita ini, kaum muslimin menelan di fikrotan dan sisatan di ide-ide yang dimasukkan oleh musuh-musuh Islam. Ini. Dan yang beliau maksudkan adalah permasalahan intikhabat, nyoblos pemilu. Mereka wajibkan perempuan untuk keluar. Mereka wajibkan keluar rumah untuk perempuan dalam rangka nyoblos. Ini, dan kita ketahui ya, Syekh Mukbil, demikian juga banyak ulama Yaman yang mengikuti Syekh Mukbil. Ini punya pandangan yang khas, yaitu sangat keras dalam masalah ini, masalah coblos, pencoblosan pemilu. Dan ini satu hal yang menjadi ruang diskusi di antara para ulama, hendaknya penuntut ilmu dan para penyimak ilmu para ulama bisa menyikapi hal ini dengan proporsional dan bijak. Siapa yang mengambil pendapat saya Mukbil, ya, maka jangan kemudian bersikap berlebihan terhadap yang menganut pendapat mayoritas para ulama yang membolehkan untuk mencoblos dalam rangka kemudian mengambil yang paling ringan kejelekannya. Dan masalah dalam masalah ini yang saya nilai bagus adalah pendapat saya Al-Albani rahimallahu ta'ala. Ini beliau bedakan antara memilih dan dipilih. Kalau memilih dipilih, yaitu maju, mencalonkan, maka beliau tidak sepakat. Ini realita menunjukkan dan pengalaman menunjukkan madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Tapi kalau dari sisi memilih, maka beliau perintahkan untuk memilih yang paling ringan bahayanya bagi Islam, bagi dakwah Islam dan bagi kaum muslimin. Ya, kita lanjut. Al-khuju keluar rumah min haitsu asluhu, dari sisi asalnya hukumnya mubah. Lakin al-wasaila, namun sarana itu berlaku padanya hukum tujuan. Falam makan al-khuju huna, maka karena keluar rumah huna di sini, yaitu untuk nyoblos di bilik suara, itu dinilai oleh penulis adalah maksiat. Saral khuruju, maka keluar rumah untuk nyoblos itu hukumnya haram. Ini pandangan beliau. Dan tadi sudah disampaikan ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Maka kalau ulama yang memandang dengan cara pandang yang lainnya, yang menilai berangkat keluar rumah dalam rangka nyoblos yang paling sedikit bahayanya bagi kaum muslimin itu bukan maksiat, maka keluar rumah untuk kepentingan itu berarti ya longgar, tidak masalah. Wa ini dzakiratun, dan aku akan sebutkan bi'aunillahi, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, nubdatan anil intikhabat, sekilas tentang pemilu, yaitu nyoblos pemilu, dan penjelasan bahasanya itu tidak disyariatkan. Ini, meskipun ya ini sebenarnya terlalu melebar ya, karena kita bicara sedang membahas tentang masalah hukum keluar rumah. Kemudian akhirnya jadi tentu keluar rumah itu diantaranya adalah keluar rumah untuk nyoblos. Namun setelah itu malah mau bicara panjang lebar tentang mencoblos. Ini ya sebenarnya kalau dari sisi penulisan ya kurang bagus ya, karena terlalu melebar yang berlebihan. Liyahlaka man halaka an bayyina, supaya binasalah orang yang binasa setelah berdasarkan ilmu, dan hiduplah orang yang hidup berdasarkan ilmu. Dan semua yang aku sampaikan tentang masalah intikhabat, nyoblos pemilu adalah muktatafun, adalah kutipan dari sebagian kaset rekaman Al-Walid, yaitu Syekh Mukbil rahimallahu taala, wa rubbama azidu syai'an, dan boleh jadi aku tambahkan sesuatu yang tidak disebutkan oleh ayahku. Ya, tadi intinya diambil dari perkataan-perkataan Syekh Mukbil, dan sebagiannya ada yang diberi tambahan-tambahan oleh oleh penulis. Demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Untuk pembahasan pemilu yang akan disampaikan oleh penulis akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.